ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kenikmatan thalabul ilmi asy-syar'i kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus-menerus memberikan kita taufik untuk tetap istiqamah di atas al-Islam was sunnah wa thalabul ilmi syar'i. Terakhir kita telah mempelajari bab tentang hukum-hukum nun sukun dan tanwin. Bab tentang hukum-hukum nun sukun dan tanwin. Kita sudah mengetahui bersama bahwa pada nun sukun dan juga tanwin ada empat hukum atau empat keadaan padanya. Yang pertama adalah izhar, kemudian yang kedua idgham, kemudian yang ketiga iqlab, dan yang keempat adalah ikhfa. Kita sudah mempelajari dari empat hukum tersebut dua yang pertama, ya. Sudah kita mempelajari dua ya, izhar dan idgham. Ikhlab sudah belum? Hah? Sudah ikhlab. Ikhfa belum. Baik, kita sudah mempelajari dari empat hukum nun sukun dan tanwin tiga di antaranya yaitu izhar, idgham dan ikhlab. Baik, kemudian hukum yang keempat atau keadaan yang keempat pada nun sukun dan juga tanwin adalah ikhfa. Hukum yang keempat pada nun sukun dan juga tanwin adalah ikhfa. Al-ikhfa, ikhfa dalam bahasa Arab maknanya adalah as-satr. Ikhfa dalam bahasa Arab maknanya adalah as-satr, yaitu samar atau tertutup. Adapun dalam istilah ilmu tajwid, apa itu ikhfa? Qalu, mereka mengatakan ikhfa adalah an-nutqu bil harfi bi sifatin bainal izhari wal idgham 'ariyan 'an at-tashdid ma'a baqa'il ghunnati fil harf al awwal. Ikhfa dalam ilmu tajwid adalah النطق بالحرف بصفة بين الإظهار والإدغام. Mengucapkan huruf, melafazkan huruf dengan sifat antara izhar dan idgham. Dengan sifat antara izhar dan idgham. Mengucapkan huruf, ini maksud huruf di sini adalah nun sukun atau tanwin. Ini maksud dengan huruf di sini adalah nun sukun atau tanwin. Jadi kita mengucapkan nun sukun atau tanwin dengan sifat antara idgham dan izhar. Seperti apa sifat antara izhar dan idgham tersebut? Dilanjutkan, 'ariyan 'anit tasydid ma'a baqa'il ghunnati fil harfil awwal. 'Ariyan 'anit tasydid, tanpa adanya tasydid pada huruf tersebut. Tanpa adanya tasydid. Di sini menyerupai huruf izhar. Di sini menyerupai sifat izhar. 'Ariyan 'anit tasydid, kosong dari tasydid. Di sini menyerupai sifat izhar. Karena izhar sudah pernah kita pelajari adalah mengucapkan hurufnya dengan jelas dari makhrajnya yang benar tanpa adanya ghunnah yang berlebihan dan juga tanpa ada tasydid. Yanhauna wa hum yanhauna anhu wa yanauna an. Yanhauna, yan, mengucapkan huruf nun dengan jelas dari makhrajnya dengan tidak memberikan ghunnah yang berlebihan dan juga tidak ada tasydid pada huruf tersebut, pada huruf nun tersebut, nun sukun. Jadi ikhfa adalah mengucapkan nun sukun atau tanwin dengan sifat antara izhar dan idgham. Seperti apa sifat antara izhar dan idgham? Disebutkan di sini kosong dari tasydid dan dengan memberikan padanya ghunnah, dengan memberikan padanya ghunnah tanpa tasydid. Ini menyerupai sifat izhar. Dengan memberikan padanya ghunnah, maksudnya ghunnah yang zaidah, maksudnya di sini ghunnah yang berlebihan, maka di sini menyerupai idgham, karena idgham di sana ada idgham yang bi ghunnah. Jadi seperti itu, ikhfa adalah mengucapkan huruf nun sukun atau tanwin dengan sifat antara izhar dan idgham. Bagaimana sifat antara izhar dan idgham? Mengucapkan nun sukun tanpa ditasydid dan juga dengan memberikan padanya ghunnah yang lebih daripada yang biasanya. Maka tanpa adanya tasydid di situ menyerupai izhar. Dengan memberikan ghunnah yang lebih di situ menyerupai idgham. Maka ini sifatnya ikhfa. Kapan nun sukun dan tanwin itu dibaca dengan menyerupai sifat antara izhar dan idgham? Ketika bertemu dengan salah satu dari huruf-huruf ikhfa. Ketika bertemu dengan salah satu dari huruf-huruf ikhfa yang 15. Jadi huruf ikhfa ada 15. Yang mana 15 huruf ikhfa tersebut dikumpulkan dalam sebuah bait syair, dan yang dimaukan dari bait syair tersebut adalah setiap huruf pertamanya. Disebutkan oleh Imam Ibnul Jazari rahimahullah taala, qala sif dza sana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan dha zalima. Saya kita ulangin, ikhfa adalah mengucapkan huruf nun sukun atau tanwin dengan sifat yang menyerupai atau dengan sifat antara sifat izhar dan idgham, yaitu dengan memberikan nun sukun dan tanwin tersebut ghunnah yang lebih daripada ghunnah yang biasanya, dan juga tanpa memberikan padanya tasydid. Maka itu adalah sifat antara izhar dan idgham yang disebut dengan ikhfa. Kapan nun sukun atau tanwin dibaca seperti itu? Tatkala bertemu dengan salah satu dari huruf ikhfa yang 15, yang mana huruf tersebut dikumpulkan dalam bait syair sif dzatana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan dha zalima. Setiap huruf pertama dari setiap kalimat itu adalah huruf ikhfa. Yang pertama adalah sif, yaitu yang dimaksud adalah sad. Kemudian za, yang dimaksud adalah huruf zal. Sana, yang dimaksud adalah sa. Kam, yang dimaksud adalah kaf. Dan seterusnya sampai 15. Zalima, yang dimaksud adalah za. Ini adalah 15 huruf ikhfa. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 15 huruf tersebut, maka nun sukun atau tanwin dibaca dengan sifat ikhfa, yaitu sifat antara izhar dan idgham, dengan memberikan pada nun sukun dan tanwin ghunnah yang zaidah, yang lebih, dan juga tanpa memberikan padanya tasydid. Bertemunya nun sukun atau tanwin dengan huruf-huruf ikhfa bisa terjadi dalam dua kalimat dan bisa terjadi dalam satu kalimat, seperti pada izhar. Terkadang bertemu dalam satu kalimat, satu kata maksudnya, dan terkadang bertemu dalam dua kata. Contohnya misalnya yang pertama huruf sad, mansura. Nun sukun bertemu dengan sad dalam satu kalimat, ansaddukum, dalam dua kalimat. An, kalimat sendiri, bertemu dengan sad dalam kalimat yang lain. Adapun tanwin pasti bertemu dengan huruf ikhfa dalam dua kalimat, karena tanwin letaknya adalah di akhir kalimat. Amalan saliha. Ini adalah hukum ikhfa. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 15 huruf yang disebutkan tadi, sif dza sana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan dha zalima, maka dibaca dengan sifat ikhfa, yaitu sifat yang antara sifat izhar dan idgham, tanpa memberikan tasydid dan memberikan padanya ghunnah yang zaidah. Tapi ini ikhfa, bisa dipahami ya? Insyaallah mudah sekali. Bisa dipahami, Pak. Tapi perlu diberikan dua catatan pada ikhfa, pada mempraktikkan ikhfa. Perlu antum tulis atau catat dalam mempraktikkan ikhfa. Yang pertama adalah dalam membaca ikhfa, dalam membaca atau mempraktikkan hukum-hukum ikhfa, ikhfa tebal tipisnya mengikuti huruf setelahnya. Mempraktikkan ikhfa tebal tipisnya mengikuti huruf yang setelahnya. Yang dimaksud huruf setelahnya adalah huruf ikhfa. Jadi nun sukun atau tanwin yang dibaca dengan hukum ikhfa itu mengikuti huruf ikhfanya. Ketika huruf ikhfanya tebal, maka ghunnah dan ikhfanya tadi dibaca dengan tebal. Ketika huruf ikhfanya huruf yang tipis, maka praktek ikhfanya dibaca dengan tipis. Dari 15 huruf ikhfa, yang tebal adalah 5. Yang pertama sad, ha, ta, ba, kemudian ba. Ini 2, 3, 4, 5. Jadi tebal tipisnya dalam tebal tipis dalam mempraktikkan ikhfa adalah mengikuti huruf ikhfanya. Apabila huruf ikhfanya huruf yang tebal, tafkhim, maka mempraktikkan ikhfa dengan dibaca tafkhim juga. Ketika huruf ikhfanya adalah huruf yang istifal, tipis, muraqqaqah, maka ikhfanya dibaca dengan tipis. Contohnya misalnya tadi, sad. Mansura. Ansadukum. Zal tipis, maka dibaca dengan tipis. Munzir, munzir, an anzir, tidak dibaca an anzir, karena hukum ikhfa mengikuti huruf ikhfanya. Ketika huruf ikhfanya huruf yang tipis, muraqqaqah, maka ikhfa dibaca dengan tipis. Ketika huruf ikhfanya huruf yang mufakhamah, tebal, maka ikhfanya dibaca dengan tebal. Innahu kana mansura. Ansaddukum. Tidak dibaca ansaddukum. Mengikuti huruf ikhfanya. Maka dari 15 huruf ikhfa, yang tebal adalah 5 huruf. Sad, qaf, kemudian ta, bad, kemudian za. Tapi ini yang pertama yang perlu diperhatikan. Yang perlu diperhatikan yang pertama adalah tebal tipisnya dalam mempraktikkan ikhfa, mengikuti huruf ikhfanya. Tergantung huruf ikhfanya. Kalau huruf ikhfanya huruf yang mufakhamah tebal, maka mempraktikkannya dengan tebal. Kalau huruf ikhfanya huruf yang muraqqaqah tipis, maka mempraktikkan ikhfa dengan dibaca tipis. Seperti misalnya sin, min sulalatim, min, tidak dibaca min sulalati, dibaca dengan istifal tipis karena huruf ikhfanya adalah huruf yang istifal muraqqaqah. Baik, yang kedua, catatan yang kedua dalam mempraktikkan ikhfa adalah dengan mendekatkan lidah kepada makhrajnya huruf ikhfa tersebut. Mempraktikkan ikhfa dengan cara mendekatkan lidah kepada huruf ikhfanya, huruf yang setelahnya, yaitu huruf ikhfanya. Mempraktikkan ikhfa dengan mendekatkan lidah kepada huruf ikhfa-nya, atau dengan bahasa lain persiapan kepada makhraj, mempersiapkan lidah kepada makhraj yang setelahnya, yaitu makhraj huruf ikhfa-nya. Kecuali dua huruf, yaitu huruf kaf dan qaf. Pada huruf kaf dan huruf qaf, tidak dengan cara mendekati kepada huruf ikhfa, dan juga tidak dengan cara mempersiapkan kepada makhraj hurufnya, akan tapi dengan cara meletakkan lidah pada makhraj tersebut. Meletakkan lidah pada makhraj huruf tersebut. Ini khusus pada huruf kaf dan qaf. Ya. Saya kita ulangin. Yang perlu diperhatikan yang kedua adalah ketika mempraktikkan ikhfa adalah dengan cara mendekatkan lidah atau mempersiapkan lidah kepada makhraj huruf ikhfa tersebut. Misalnya huruf dzal. Min zakarin. Lidah didekatkan ke huruf dzal. Min za. Tidak diletakkan jauh dari huruf dzal. Min za. Enggak. Tapi lidah didekatkan, mempersiapkan kepada huruf dzal. Min zakarin aw unsa. Perhatikan huruf sa. Ini juga sama, mendekatkan kepada huruf sa, mempersiapkan kepada makhrajnya huruf sa. Min zakarin aw unsa. Ya ayyuhal ladzina amanu inja. Jadi ketika memperhatikan ikhfanya, ketika sedang dalam ikhfa, lidah dipersiapkan kepada huruf ikhfanya, yaitu pada huruf jim. Inja ditempelkan. Ya ayyuhal ladzina amanu inja. Jangan diletakkan jauh dari huruf ikhfanya. Ya ayyuhalladzina amanu inja. Itu salah. Tapi dengan cara mempersiapkan lidah, mendekatkan lidah kepada huruf ikhfa. Atau misalnya yang lain, fala taj'alu lillahi andada. Makhrajnya huruf dal, ujung lidah dengan tempat tumbuhnya gigi atas. Anda, lidah didekatkan kepada makhraj huruf ikhfanya, mempersiapkan kepada makhraj huruf ikhfanya. Fala taj'alu lillahi anda. Jangan diletakkan jauh dari makhraj huruf ikhfanya. Fala taj'alu lillahi andada. Itu jauh, suaranya terdengar berbeda. Ya ay fala taj'alu lillahi andada. Itu tidak benar, tapi yang benar adalah mempersiapkan atau mendekatkan lidah kepada makhraj huruf ikhfanya. Fala taj'alu lillahi andada. Fa in zalaltum. Didekatkan kepada huruf zai. Semua huruf ikhfa atau semua hukum ikhfa, memeraktikkan ikhfa dengan cara seperti itu, mendekatkan lidah atau mempersiapkan lidah kepada makhraj huruf ikhfanya, kecuali dua huruf, yaitu huruf kaf dan huruf qaf. Kecuali dua huruf. Huruf kaf dan qaf. Dalam dua huruf ini, kaf dan qaf, mempraktikkannya bukan dengan cara seperti itu. Bukan dengan cara mempersiapkan atau mendekatkan lidah kepada makhraj huruf kaf dan qaf. Akan tapi dengan cara meletakkan lidah pada makhrajnya. Meletakkan lidah pada makhraj huruf kaf dan qaf. Jadi memposisikan lidah di tempatnya kaf dan qaf dalam mempraktikkan ikhfa di dua huruf tersebut. Contohnya, waman kana Wa man kana, lidah ditempelkan di huruf kaf. Wa man kana minkum, minkum ditempelkan di huruf kaf. Tidak hanya didekatkan seperti yang lainnya tadi, tidak dibaca wa man kana minkum, tidak dengan cara seperti itu, tapi diletakkan di makhrajnya huruf tersebut di posisi huruf kaf. Wa man kana minkum maridun nasiyatin kadhibatin khati'ah nasiyatin ka, lidah di posisi huruf kaf. Nasiyatin kadhibatin khati'ah, tidak hanya mendekati seperti ikhfa yang lainnya, tidak dibaca nasiyatin kadhibatin, tapi menempel di posisi huruf kaf. Dan juga huruf yang kedua, huruf qaf, ditempelkan di makhrajnya huruf qaf. Wa in qila, huruf qaf di catatan yang pertama tadi apa? Tebal, karena hurufnya adalah huruf tebal. Dan juga yang kedua, ditempelkan kepada makhrajnya huruf qaf. Wa in qila, wa in qila lakum urji'u, wa in qila, lidah di posisi huruf qaf. Aliman qadira, aliman man, lidah di posisi huruf qaf, tidak hanya mendekati aliman qadira, tapi menempel di tempatnya huruf qaf. Ini dua, apa namanya, dua catatan yang perlu diperhatikan dalam mempraktikkan ikhfa. Yang pertama tadi adalah memperhatikan ikhfa, tebal tipisnya mengikuti huruf ikhfanya, yaitu dengan dibaca dengan tipis pada semua huruf ikhfa kecuali lima: sad, qaf, ta, bad, dan juga dha. Karena lima huruf tersebut adalah huruf tebal, maka ikhfanya dibaca dengan tebal. Kemudian yang kedua, memeraktikan ikhfa dengan cara mendekatkan lidah atau mempersiapkan lidah di makhrajnya huruf ikhfa yang setelahnya, kecuali pada dua huruf, huruf kaf dan huruf qaf. Lidah tidak hanya mendekati, tapi menempatkan, menempati posisi huruf kaf. InsyaAllah ini bisa difahami ya. Perlu di ini gak nih contoh-contohnya? Dibaca-baca gak? Contoh-contohnya? Baik. Yang pertama misalnya huruf sad. Huruf sad kita praktekan. Mansura. Fadal antum tirukan. Mansura. Mansura. Perhatikan lidah. Posisi lidah tidak menempel dinding mulut bagian atas, tapi di tengah-tengah. Mansura. Ya. Punggung lidahnya enggak ada yang menempel di langit-langit. Dan posisi lidah mendekati posisi makhrajnya huruf shad. Mansura. Ansaddukum. Bukan ansaddukum, tebal. Ansa, ansaddukum, amalan saliha, amalan saliha, amalan satu-satu aja ya, biar lebih jelas. Munzir, min zakar, bukan min zakar, min itu, min itu tempatnya huruf kaf, tapi mendekati, lidahnya mendekati di posisinya huruf zal. Min zakar, punggungnya jangan nyentuh langit-langit. Min zakar, siraan zalik, mansura, tipis huruf sal, sa, huruf istifal murafaqah, mansura, bukan mansura, mansura. Ahsan. Min samara, min samara, bukan min, min samara. Ahsan. Minkum, ya. Man kana, man kana, dibaca istifal tipis, man ka, bukan hanya tidak tebal, tapi enggak, tapi tidak tipis juga, tengah-tengah. Man kana, man ditipiskan, man kana. Ahsan. Nasiyatin kadhiba, ahsan. Anjaynakum, jangan ang, anja, anjaynakum, ya. Inja'akum, sabran jamila, ya. Dekat kepada huruf jim, ahsan. Liman sya, ghafurun syakur, ghafurun syakur. Yanqalib, di makhrajnya kok, yanqalib, wa in qil, aliman qadira, min sa'ata, min sa'ata, min sulala, bukan min, min sulala. Belakangnya, lidah belakangnya jangan nempel di atas, jangan min, min sulala. Masih nempel di belakang. Salaman salama, andada, bukan ang, anda, lidah mendekati huruf dal, anda, jangan ada yang nyentuh, semua enggak ada yang nyentuh tempat mana saja kecuali mendekati di makhrajnya huruf dal. An da da, masih ang, itu tempatnya huruf kaf tapi tebel. Min dabbah, ahsan. Yantiqun, kurang tebal. Yantiqun. Sa'idan tayyiba. Sa'idan tayyiba. Kurang tebal. Sa'idan tayyiba. Fa'in zalaltum. Lidah enggak ada yang menyentuh mana saja, hanya mendekati di makhrajnya zai. Fa'in zalaltum. Ahsan. Nafsan zakiyah. Lidah tidak ada yang menyentuh tempat mana saja, hanya mendekati makhrajnya zai. Nafsan zakiyah. Nafsan itu lidahnya nempel ke atas itu. Nafsan zakiyah. Masih nempel. Infiru. Min fadlih. Subulan fijaja. Muntahun. Min tahtiha. Jannatin tajri. Masih eng. Lidahnya enggak ada yang menyentuh tempat mana saja, hanya mendekati makhrajnya ta. Mengucapkan hunna, suara dari hidung dan juga dari mulut, dengan mendekati huruf tadi ta. Jannatin tajri. Ya, hampir. Maudud bod. Tadi habis tak, sekarang bod. Maudud. Mandud. Jangan nempel. Lidahnya enggak nempel. Maudud. Man. Itu nempel, man. Itu izhar kalau itu. Man itu izhar. Ini ikhfa. Mandud. Masih nempel sedikit. Qul in dalalt. Ahsan. Unzuru. Ya. Min zahir. Kurang tebal. Ikhfanya sudah benar dan mendekati dha, tapi kurang tebalnya. Dha huruf yang tebal. Min zahir. Zillan zalila. Tebal. Zillan zalila. Ya, itu adalah contoh-contoh nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf ikhfa, memberikan pada nun sukun atau tanwin tersebut ketika bertemu dengan salah satu huruf tadi dengan memberikan sifat antara izhar dan idgham, seperti yang tadi dicontohkan. yaitu tanpa adanya tasydid dan juga dengan memberikan ghunnah yang pas untuknya, yang nanti akan kita pelajari insyaallah biidznillah taala pada maratibil ghunnah, tingkatan-tingkatan ghunnah. Kemudian dengan diperhatikan pada memperhatikan ikhfa dengan mendekati huruf ikhfanya, kecuali pada huruf kaf dan qaf dengan memposisikan lidah di tempatnya huruf kaf dan qaf. Kemudian yang kedua, tebal tipisnya mengikuti huruf ikhfanya, yaitu tebal pada lima huruf bad, dha, qaf, apa? Bad, dha, ta, qaf dan sad. Sad, bad, ta, dha, qaf. Kemudian selain itu dibaca dengan tipis. Insyaallah sudah jelas itu ikhfa. Maka sampai di sini kita telah menyelesaikan empat hukum ikhfa. Dengan ini kita telah menyelesaikan semua hukum-hukum nun sukun dan tanwin, yaitu bisa izhar, bisa idgham, bisa iqlab dan bisa ikhfa sesuai dengan sebab-sebab yang sudah kita pelajari semuanya, empat hukum tersebut. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita berpindah kepada hukum-hukum mim sukun. Yang tadi adalah nun sukun atau tanwin. Kemudian yang akan datang nanti mim sukun. Baru setelah itu, karena dua bab ini nun sukun dan mim sukun berkaitan dengan hunnah, maka sangat cocok setelahnya kita mempelajari tingkatan-tingkatan hunnah agar kita mengetahui mana hunnah yang dibaca panjang dan mana hunnah yang dibaca sedikit. Naktafi bihadza, insyaallah kita berpindah untuk praktek sebentar. Sudah sana. Wallahu a'lam bi'l-mawqif. Yang jelas ini dikumpulkan hanya untuk menghafalkan huruf-huruf tadi. Tapi diartikan fadhal siapa hamam? Diartikan sif dha sana kam jadi syakhsun qad sama. Dum tayyiban zid fi tuqam da zalima. Nanti dicari sendiri artinya. Al-muhim ini untuk mengumpulkan huruf-huruf ikhfa tadi agar mudah dihafal. Kita ulangi sedikit surat yang sudah kita baca sebelumnya, surat As-Saffat. Sampai ayat berapa kemarin? 7 ya? Apa 6? 7 apa 6? Terakhir. Atau 8 mungkin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Halaman 446. Halaman 446. بسم الله الرحمن الرحيم Perhatikan huruf yang bertasydid. Perhatikan huruf yang bertasydid. Laha nabratun qawiyah. بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا Perhatikan huruf-huruf yang bertasydid ya. Seingat ana terakhir itu menekankan masalah tasydidnya kan. Wassafati. Perhatikan tasydidnya. masuk huruf tersebut dalam keadaan sukun, berikan sifatnya, baru kemudian diharokati sesuai dengan harokatnya. Itu mengucapkan huruf yang bertasydid. Was masuk kepada huruf tersebut dalam keadaan sukun, kasih sifatnya rokhawah, hams, baru kemudian diharokati dengan fathah, karena di situ adalah harokatnya fathah. Begitu pula huruf-huruf bertasydid yang lain. Was-saffati saffa. فالزاجرات زجرا yang taknya ada hamas, pada huruf ta ada hamas. فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. Atau kemarin baru sampai ayat 4 ya, yang dibaca semua yang muter baru ayat 4 ya. Ya, sekarang 5 berarti. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. Perhatikan وما بين harus jelas, a i u harus jelas, ba fathah, baru kemudian ya sukun, posisinya adalah seperti huruf i, karena ya sukun sama dengan kasrah. Huruf ya sama dengan kasrah. Wa ma bai. Jangan wa ma baina. Salah satunya ada yang tidak sempurna. Imma fathahnya yang enggak sempurna atau i-nya yang enggak sempurna. Jadi harus dua-duanya sempurna. A habis itu i. Wa ma bainahuma baina. Jangan ya-nya tidak sempurna dibaca bainahuma baina. Atau ba-nya yang tidak terbuka, wa ma bainahuma bai, harus jelas. Kemudian ra wal ardi, huruf tebal, tafkhim, karena ra sukun sebelumnya fathah. Kemudian sifatnya tawassut, suaranya mengalir tapi sedikit, tidak terlalu banyak. Dan tidak qalqalah. Jangan dibaca wal ardi ardi. Saya kita ulangin. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Huruf dhad tebal, walaupun kasrah tetap tebal. Karena dhad adalah termasuk huruf yang selalu tebal dimanapun tempatnya, seperti apapun keadaannya. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Huruf tebalnya wal ardi. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Botnya masih tipis. Agar selanjutnya. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Ya, ahsan. Nah, kelihatan. Jadi lewat. Coba. Huruf-huruf tebalnya. Ro, bot. Ulangin. Ahsan, jangan terlalu cepat. Coba. Perhatikan dalam membaca diberikan yang tebal-tebal, yang tipis-tipis. Jangan, dan jangan ada yang terbawa, yang tipis jadi tebal karena berdekatan dengan tebal, atau yang tebal jadi tipis karena berdekatan dengan tipis. Wal ardi wal a, tipis. Baru kemudian ro dengan dhadnya tebal. Jangan wal ardi wal ardi. Rabbus samawati. Masyariq. Qalqalah. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Jangan cepat-cepat. Jangan cepat-cepat. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Huruf-huruf tebelnya. Abal. Masyariq. Sama u-nya belum dhammah. Wa rabbu. Abal setelahnya. Rabbul bu dhamma. Rabbus. Ahsan. Perhatikan a i u, dhammahnya u monyong. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Wal ardi di tebel. Masih di tebel. Terus setelahnya. Tasydidnya jelas. Wa rabbul masyariq. Qalqalah masyariq. Suaranya wa rabbul masyariq. Qalqalahnya di mantul, suaranya mantul. Wa rabbul masyariq. Ya, kurang. Jadi dilatih. Terus setelahnya. Ya enggak, Pak, diulang saya lagi coba. Kurang tebel. Bukan masyariq, Kak. Enggak apa. Terus. Enggak usah ditahan, masyariq. Masyariq langsung mantul. Wama ba, ba-nya terbuka dulu baru i. Jangan wama bayna. Wama baynahuma. Terus. Terus. I-nya sempurna. Wal ardi wa ma di dikasrah. Jangan wal ardi wa ma di wa ma terlalu cepat. Ahsan, terus. Wal ardi di tebal di. Masih di Amri. Coba yang jelas, yang di nya jelas. Masih di kurang di. Ro-nya tebal. Wal ardi. Masyariq. Ko-nya juga tebal. Terus setelahnya, belakang. Huruf-huruf tipisnya jangan ke bawah tebal. Wal a, bukan wal ard. Wal ardi. Terus setelahnya. Ya. Terus. Terus. Rabbu tasydid. Masyariq, kalau kepalanya tebal. Rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma wa rabbul masyariq. Kita pelajari nanti ada bab tersendiri tentang tafkhim wa tarqiq, tebal dan tipisnya huruf. Di sana ada huruf-huruf yang tebal selalu tebal, ada huruf-huruf yang selalu tipis, ada beberapa huruf yang bisa tebal bisa tipis sesuai dengan keadaan. Nah, perhatikan di sini bab termasuk huruf yang tebal. Selalu tebal walaupun dia berharokat kasrah tetap dibaca dengan tebal, bukan wal ardi. Rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma wa rabbul masyariq. Rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma wa rabbul masyariq. Rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma wa rabbul masyariq. إِنَّا زَيَّنَّا السماء الدنيا بزينة الكواكب Perhatikan nun-nunnya tasydid a'la maratibil ghunnah. Ghunnah yang paling tinggi derajatnya dibaca panjang seperti dua harakat atau lebih sedikit. Kemudian yang kedua perhatikan tasydid dibaca zayya. Masuk ke wadah huruf tersebut, berikan sifatnya kemudian diharakatin. Inna zayyanas samaa'a ad-dunya bi zinatinil kawaakib. وحفظا من كل شيطان مارد ضعنا تبل وحفظا ضع kemudian من كل seperti yang tadi dipelajarin ikhfa kepada huruf kaf di posisinya huruf kaf من كل kemudian شيء Syai, perhatikan seperti bayina tadi. Syai, jangan dibaca syai, tapi syai. Wa hifzan min kulli syaitanin marid. Bukan syai, tapi syai. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب Perhatikan إلى الملأ الأعلى banyak hamzah di situ hamazat لا يسمعون إلى الملأ الأعلى Biasanya kalau yang baca terlalu cepat atau dengan bermalas-malasan, hamzah hanya dimudahkan, ditashil. La yasma'una ilal mala'il a'la. Perhatikan hamzahnya harus jelas dengan sifat syiddah dan jahrnya. La yasma'una ilal mala'il a'la. Kemudian yang lainnya wa yuqadhafuna qaf yang ada di tengah-tengah yang dibaca bersambung jangan diputus dengan hamzah jangan dibaca wa yuqadhafuna wa yuqadhafuna suaranya bersambung tanpa ada pemisah huruf hamzah mati la yasma'una ila al-mala'il a'la wa yuqadhafuna min kulli janib Mingkuli juga di sini sama seperti tadi. Mingkuli bukan mingkuli. Perhatikan tadi tiga ayat tadi. Inna zayyana gunahnya nun panjang. Kemudian zayya tasydid. Zayyana sama. Wahifzo vo-nya tebel. Kemudian mingkuli wahifzo mingkuli. Ikhfa kepada huruf kaf di posisi huruf kaf. Syaito Syai bukan syai atau syai jelas ai syaitani kemudian la yasma'una ila al-mala'il a'la hamzah-hamzahnya dibaca dengan jelas jahr syiddah kemudian yang terakhir wa yuqadhafuna qalqalah tidak diputus dengan hamzah mati jangan dibaca wa yuqadhafuna tapi wa yuqadhafuna wa yuqadhafuna itu diperhatikan insyaallah pada pertemuan yang akan datang dibaca tiga ayat tersebut naqtafi bihadzal qadar sallallahu alaihi wa sallam